jatuh cinta tua. Alayunan ma paro bihu ma biharau sotung la senu. Jujur sejujur ni jujur na kasihan dan mengkhianatan.